takkan memburuku bila aku Ariel Peter Pan. Kau yakin ngefans karena gua keren. Semua itu hanya mimpi. Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal.